Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala mulai malam ini kita akan mengkaji bersama kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab ini beliau tulis, beliau kumpulkan padanya hadis-hadis dalam permasalahan iman. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab dan para rasul yang Allah utus, dan beberapa masalah terkait dengan semua itu. Kita tahu iman ada 6 rukun padanya, dan rukun pertama, rukun yang terpenting dan termulia, iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup iman terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah wahid, tunggal dalam rububiyahnya, tiada sekutu baginya. Iman terhadap uluhiyatullah, bahwa Allah pun wahid dalam ilahiyahnya, tiada sekutu baginya, hanya Dia yang berhak disembah, diibadai dan dituhankan oleh seluruh makhluk. Dan yang ketiga, iman terhadap asma wa sifat, nama dan sifat-sifat keagungan bagi Allah, tiada yang serupa dengannya. Maka hadis-hadis yang akan beliau sebutkan kembalinya kepada salah satu dari tiga ini, menjelaskan iman kepada rububiyah Allah. Atau itu hadis menjelaskan tentang iman kepada uluhiyah Allah, ibadah hanya kepada Allah, tiada syirik, tiada persekutuan dengannya. Atau itu iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kebaikan beliau, beliau ambil atau beliau kumpulkan hadis-hadis yang jami'ah dalam bab ini, ringkas namun padat dalam perkara iman kepada Allah. Atau itu cuplikan penggalan dari hadis panjang, beliau ambil mahallus syahid, sebatas yang menyebutkan tentang bab ini, tentang rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Dan ini sangat penting tentunya bagi kita, bagi setiap mukmin muwahhid, karena dengannya kita semakin kenal Allah, semakin meningkatkan ilmu kita terkait iman kita kepada Allah. Dan itu yang paling besar dan paling utama dalam iman, sehingga kita ala ilm, ala basirah dalam mengimani Allah, rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifatnya. Oleh sebab itu ini kita pilih. Dan hadis. Tiap hadis yang kita lewati wajib dan harus untuk kita hafal bersama. Tiap hadis yang kita lewati wajib untuk kita hafalkan bersama. Karena ini pertama, insya Allah nanti pertemuan berikutnya masing-masing harus pegang kitabnya, nanti akan di copy. Fahimna? Naam. Hadis pertama beliau sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi astain, bab ma'rifatillah azza wa jalla wal imani bih. Bab tentang mengenal Allah dan iman kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata dalam hadis qudsi, aku paling kaya, yang terkaya dari para sekutu yang dipersekutukan oleh hambanya. Dari persekutuan itu aku paling kaya, yakni maha tidak butuh. Maka yang mengamalkan amalan dia sekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan persekutuannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini banyak membawa faidah dalam perkara iman. Perhatikan, yang pertama, faedah pertama, iman tentang rububiyah Allah. Dalam perkataan Allah, ana aghna syurakai anisyirki. Aku yang paling kaya atau maha kaya tidak membutuhkan persekutuan. Kenapa tidak membutuhkan itu Allah? Kenapa Allah paling kaya dari itu? Karena kesempurnaan rububiyahnya. Dia maha tunggal dalam semua itu. Persekutuan hanya terjadi, hanya mungkin keberadaannya pada yang lemah dan tidak berkemampuan sempurna. Di situ terjadi persekutuan. Kenapa negara ini bersekutu dengan negara ini? Ya karena mereka gak mampu untuk sendirian, perlu kekuatan tambahan. Perusahaan ini bersyarikat, fulan pedagang ini bersyarikat, join, bersekutu dengan pembisnis ini, kerjasama. Kenapa? Karena yang nggak sempurna, butuh barang orang lain, butuh koneksi, butuh ini dan seterusnya. Ar-Rabbu Jalla fi'ulah. Adapun Allah yang maha kaya, ghani, agna syuraka, yani syirk. sama sekali tidak membutuhkan persekutuan. Yang maha kaya dan maha tidak butuh dengan kemusyrikan. Maka segala kesyirikan bagi Allah batil. Hanya Allah satu-satunya yang maha sempurna dan tunggal dalam segalanya. Ini yang pertama. Jadi kalau kamu ditanya hadis ini, ana aghna syuraka ya'ni syirk, menunjukkan rububiyah, iman terhadap rububiyah Allah. Terangkan. Maka kamu sebutkan tadi bahwa karena maha sempurnanya Allah, dalam rububiyahnya hanya Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang berkuasa, Allah sendiri yang memelihara, memberi rizki, menghidupkan, mematikan seluruh yang ada di alam semesta ini. Maha sempurna. Makanya enggak butuh persekutuan sama sekali. Maka batil segala bentuk kemusyrikan. Ini iman kepada rububiyah Allah. Yang kedua, ini pula mengajarkan kepada kita iman kepada uluhiyah Allah. Uluhiyah, peribadatan kepadanya. Dari mana? Potongan yang terakhir. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Yang mengamalkan amalan ia sekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan persekutuannya. Allah enggak butuh, karena Allah maha kaya dari persekutuan. Kenapa? Karena Allah wajibkan hambanya untuk ibadah hanya kepadanya. Allah perintahkan mereka tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Syirik larangan terbesar yang Allah larang kepada hambanya. Maka ini iman kepada uluhiyatullah. Asyuraka, yang dipersekutukan dengan Allah, di sini bukan dalam perkara ibadah. Karena satu dari para syuraka, dari yang persekutukan ini, dalam ibadah yang satu bertentangan dengan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala aghna syuraka, paling yang terkaya dari para persekutuan ini, karena kita tahu kalau itu pada manusia, al-karim, orang yang mulia, dan dia penguasa, pemimpin dan kuat, punya kekuatan. Jika kemudian menyadari ada seseorang yang ikut punya budak, atau taruhlah itu pembantu bahkan, yang di kedia kerjanya juga ke orang lain, apalagi itu kalau perbudakan. Kedia iya, tapi juga ada saham sebagian orang pada budak ini. Tentunya orang yang kuat, kaya, pemimpin, dan seterusnya tadi mulia, gak ingin semacam itu. Bersekutu dengan orang lain dalam budaknya ini. Yang dia mau budak ini hanya murni untuk dia. Dan hanya milik dia. Dia yang mutlak punya dan berkuasa kepadanya. Agar kalau itu pada manusia tidak berbenturan, tidak terjadi gesekan. Dia ingin nyuruh apa misalnya, kamu lakukan ini. Sementara majikannya yang lain mungkin punya perintah lain. Enggak bisa. Dulukan saya, kamu dulukan ini, pekerjaan ini. Kemana budak itu harus mendahulukan? Kedua-duanya tuan dia. Maka dia akan tersinggung sebagai orang kaya, sebagai orang kuat, orang mulia, orang hebat. Masa gara-gara budak aja harus sebagiannya milik orang lain, sebagian ke dia, sebagian ke yang lain. Gak mau dia. Dia ingin murni milik dia, untuk dia 100%. Itu manusia. Itulah yang Allah sebutkan dalam Az-Zumar 29. Wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Enggak sama antara budak milik satu orang, dia hanya tahu perintah dari satu majikan ini, dia tenang sudah, enggak sibuk, enggak bingung. Pokoknya dia jalankan perintahnya tuannya yang namanya Fulan Ahmad misalnya. Udah. Dia sibuk menjalankan perintah-perintah tuannya, Pak Ahmad. Disuruh ke sana, suruh ke sini, suruh ini, suruh itu. Satu pintu. Tapi kalau budak ini milik sekian orang, ya seperti tadi, bingung dia. Satu nyuruh begini, satu nyuruh begitu, mana yang harus dia dahulukan, mana yang masing-masing punya hak terhadap dirinya. Terjadi gesekan di sana. Allah aghna syuraka 'ani syirk. Allah maha kaya dari segala persekutuan. Jika manusia saja benci dan tidak ingin persekutuan-persekutuan semacam tadi, Allah jauh dan tidak ada bandingannya. Allah lebih tidak butuh dengan segala persekutuan untuk dirinya. Makanya Allah sebutkan tentang dirinya, ana aghna syuraka 'ani syirki. Begitu pula dalam ibadah. Makanya kalau dulu di masa jahiliyah, orang menyembah kepada lebih dari satu Tuhan, lebih dari satu sesembahan, banyak. Berhala ini, berhala ini, patung itu, patung ini. Di Mekah sendiri punya berhala. Nanti ahli Taif punya sesembahan lain. Di Madinah punya Tuhan yang lain lagi, namanya ini, namanya itu. Masing-masing punya sesembahan dan tentunya berseberangan satu dengan yang lainnya. Bahkan di Mekah sendiri tidak hanya satu sesembahannya, sekian berhala, sekian yang disembah. Al-Muhim, hadis ini mengajarkan kepada kita iman kepada Allah dalam rububiyahnya. Ana aghna syuraka anisyirk, karena kesempurnaan Allah, dia tidak butuh sedikit pun kepada yang selain dirinya. Dan juga iman kepada uluhiyah Allah dalam apa yang Allah katakan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu, yang beramal untuk dipersekutukan dengan selain Allah, aku tinggalkan dia dengan sekutuannya. Allah enggak ingin hambanya mendua atau bahkan lebih. Allah aghna, yang paling kaya dan tidak butuh dengan persekutuan semacam itu. Ditinggalkan sudah. Biar dia mendapati dari apa yang ia persekutukan dengan Allah, yang dia kira atau dia yakini akan bermanfaat baginya, Allah tinggalkan. Allah enggak mau sama sekali. Allah hanya terima dari hambanya yang ikhlas, yang tauhid hanya kepada dirinya. Itu yang Ibnul Qayyim sebutkan, fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Wali wahidin, yakni untuk yang satu, maha satu, Allah. Kun wahidan, jadilah hamba yang satu, yang bertauhid. Ibadahmu hanya kamu niatkan, kamu tujukan untuk Allah semata. Fi wahidin, dengan cara yang satu pula, hanya dengan tuntunan sunnah atau cara ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Itu secara ringkas hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirki man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Siapa yang hafal? Hah, arfa' yadak. Pendek hadis, cuman beberapa kata tok. Hah? Ya Allah ya kawan, hadis ma'ruf wala. Maknanya antum maaf, sering antum dengar. Ah, kul ana aghna syuraka, ya Allah. Ah, fatahallahu alaik ghairu. Ah, asyraka. Barakallahu fiik. Afif, ya Allah. Allahu muslim, fatahallahu alaika. Ghairu. Ya Allah. Abu Miqdad. Kul. Ana agna. Asyraka. Asyraka fihi ma'iyya ghairi. Taraktuhu. Taraktuhu. Wasyirkahu. Rawahu Muslim. Hadis menunjukkan iman kepada rububiyah Allah. Ya, tadi. Bagaimana penjelasannya? Adi. Semuanya alam semesta. Dari potongan yang mana? Agna. Agna syuraka. Dari sisi mana rububiyahnya? Aku yang paling kaya. Tidak butuh dari persekutuan, syirik. Nah, kenapa? Karena Allah maha sempurna dalam rububiyahnya, penciptaannya, pengaturan, penguasaan alam semesta, maka enggak butuh sama sekali terhadap segala kemusyrikan. Hadis juga menunjukkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Belah sana. Dari sisi mana, Riyadi? Potongan hadis mana yang menunjukkan uluhiyah? Artinya, kalau belum hafal. Man amila amalan, yang mengamalkan amalan, ia sekutukan aku dengan yang lain. Menunjukkan uluhiyah dari mana? Uluhiyah itu apa? Hanya Allah yang berhak disembah. Maka kalau seorang hamba menyekutukan dengan yang lain, ditinggal oleh Allah. Allah enggak butuh. Biar dia ambil, dia dapati apa yang dia kira, yang dia yakini dari sesembahan-sesembahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Zubair, Iqra al-hadis. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala Allah ta'ala Agna syuraka'i ani syirki. Man amila amalan Asyraka bihi. Ma'iyya ghairi. Asyraka fihi ma'iyya ghairi. Selain aku, Allah yang berkata. Taraktuhu wa syirkahu. Taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Wow. Man yaqra'ul hadis? Abu Mas'ud qira'ul hadis. Asyraka fihi ma'iyya ghairi. Ghairi. Rawahu Muslim. Naam. Hakadha. Nanti di tiap pertemuan sebelum kita mulai, untuk yang telah terambil hadis per hadis, antum baca Andhuril Ghaib dari hafalan tentunya. Sesuatu yang mudah, bukan yang sulit, alhamdulillah. Inilah hadis-hadis yang insyaallah kalau maknanya dan artinya sering lewat ke benak antum, bukan hadis yang asing. Hadis yang ma'ruf, cuman butuh perhatian lebih untuk antum hafalkan lafaz demi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadza wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.